Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bermajelis di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari qiraatul Quran. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang sukun pada huruf-huruf mad. Sukun pada huruf-huruf mad, kita memulainya dari pelajaran 39, 40, 41. Ya. Baik, huruf mad ada 3, alif, wawu dan ya, atau alif, ya dan wawu. Ya. Huruf mad, ya seperti namanya, ya, keberadaan huruf mad ini adalah sebagai pemanjang harokat, ya, memanjangkan huruf yang berharokat sebelumnya. Ya, alif memanjangkan harokat fathah, ya memanjangkan harokat kasrah, wawu memanjangkan harokat dhammah. Ya, huruf-huruf mad ini semuanya berfungsi ketika disukun. Alif ketika sukun, ya, maka fungsinya sebagai huruf mad, ya, memanjangkan fathah. Begitu pula ya berfungsi sebagai huruf mad kapan? Bila dia sukun dan sebelumnya kasrah. Demikian pula wawu berfungsi sebagai huruf mad bila dia sukun dan sebelumnya adalah dhammah. Nah, baik, contoh kalimat yang mengandung huruf mad yang 3 tadi adalah seperti misalkan nuhiha, ya. Coba antum baca kalimat ini, enggak ada dalam tulisan memang. Coba antum baca nuhiha, nuhiha, nuhiha. Ya, kalimat ini mengandung 3 huruf mad sekaligus. Ya, secara berurut yang pertama adalah wawu, kemudian apa? Ya, kemudian alif. Ya. Atuni. Nah, ada berapa huruf mad di sini? 3. Pertama apa? Alif, wawu, ya. Baik. Kemudian uzina. Nah, juga ada 3 huruf mad. Apa saja? Secara berurut wawu, ya dan alif. Nah, semuanya dalam keadaan sukun dan semuanya didahului dengan atau oleh harokat dari jenisnya. Ya, didahului oleh apa? Harokat dari jenisnya. Yakni fathah adalah dari jenis alif, kasrah adalah sejenis dengan ya, dan dhammah sejenis dengan wawu. Baik. Kemudian tadi kita katakan bahwa huruf-huruf mad itu berfungsi ketika disukun, ya. Apakah kita menjumpai tanda sukun pada huruf-huruf ini? Ya. Kalau pada alif, ya, insya Allah pada setiap mushaf tidak dituliskan tanda sukunnya, ya. Jadi tidak kita dapatkan tanda sukun di atas huruf alif, ya. Baik mushaf cetakan negeri ini ataupun cetakan yang lain, sepertinya sejauh ini belum kita dapati ada yang membubuhkan tanda sukun, ya. Demikian pula sukun pada huruf ya dan wawu ketika menjadi huruf mad, ya, pada sebagian mushaf, ya, kita tidak mendapati tanda sukun, ya. Seperti dalam cetakan atau mushaf cetakan Al-Mamlakatus Saudiyah, ya. Cetakan Saudi, maka tidak ada tanda sukun di atas huruf-huruf mad, wawu dan ya. Baik. Nah, kalau dalam cetakan yang lainnya bisa jadi ada tanda sukun ya pada huruf mad ya, di atas ya ataupun di atas wawu. Al-muhim ya, selama kita mendapati ada huruf ya ataupun wawu tidak berharokat ya, tidak berharokat, kemudian sebelumnya adalah ya huruf-huruf dengan harokat dari jenis masing-masing, maka itu adalah huruf mad ya. Atau lebih simpelnya, huruf ya sebagai huruf mad atau wawu sebagai huruf mad adalah huruf-huruf yang tidak ada tanda harokat di atasnya. Kadang ada tanda sukun, kadang sama sekali tidak bertanda ya. Maka itu adalah huruf mad. Dan apa yang kita tuliskan di sini mengacu pada penulisan tanda-tanda baca yang ada pada mushaf cetakan Al-Mamlakatus Saudiyah atau turunannya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga kemarin mengenal istilah mad tabi'i. Apa mad tabi'i itu? Atau mad asli ya. Mad tabi'i juga dikenal dengan mad asli. Ya, mad tabi'i ya secara mudah bisa kita katakan maknanya adalah mad yang panjangnya dua harokat ya. Itu pula mad asli ya, adalah mad yang panjangnya dua harokat. Nah, kalau sebab penamaannya kenapa dinamakan mad tabi'i ya, maka wallahu a'lam bissawab, qila dikatakan dalam beberapa buku tajwid bahwa dikatakan ini sebagai mad tabi'i karena mad ini ketika dibaca oleh seorang yang punya tabiat yang salimah, yang punya tabiat yang masih benar dalam membaca, maka dia akan dibaca dengan ukuran yang benar, itu dua harokat saja, tidak kurang tidak lebih ya. Jadi mad yang sesuai dengan tabi'i ya, sesuai dengan tabiat ya, panjangnya dua harokat, tidak kurang tidak lebih. Nah, juga dikatakan mad asli karena mad ini betul-betul ada dikarenakan adanya huruf mad, bukan karena ada faktor lain ya. Jadi mad ini memang terbaca dengan sebab adanya huruf mad yang asli, yaitu alif ataupun waw atau ya, tidak ada pengaruh ya dengan adanya keberadaan hamzah ataupun sukun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, huruf alif ya, kita telah mengenal pula bentuknya ada dua ya, alif dalam bentuk aslinya, kemudian alif dalam bentuk huruf ya, ya. Nah, itu dua bentuk alif. Dan juga ada alif yang hanya dilafadzkan namun tidak tertulis dalam rasmul mushaf ya. Saya ulang lagi, ada alif yang hanya dilafadzkan namun tidak dituliskan dalam apa? Dalam rasm ya. Dalam rasm tidak ada. Ya. Ya, ada, kita telah sebutkan dalam beberapa contoh di sini pada halaman 52. Nah, bagian bawah dari pelajaran 40 ya, di situ kita sebutkan beberapa contoh di mana kita melafadzkan kalimat-kalimat yang dicontohkan ini. Ya, ada alif yang dilafadzkan namun tidak ada wujudnya dalam rasm. Dalam rasm tidak ada wujudnya. Iya. Baik. Kemudian pada pelajaran 41 kita mengenal mad tabi'i pada kasrah ya. Kasrah akan menjadi panjang ukurannya dua rakaat bila setelahnya ada huruf ya. Iya. Baik. Dan huruf ya bila posisinya di akhir, maka pada mushaf cetakan Al-Mamlakatus Saudiyah ya, tanda titiknya dihilangkan. Sehingga bentuk huruf ya yang di akhir kalimat ya, bisa jadi itu adalah huruf ya, bisa jadi adalah apa? Alif maksurah ya. Alif maksurah yang kita kenal istilah itu dalam ilmu al-arabiyah ya, ilmu lughatul arabiyah ya. Jadi alif maksurah ataupun huruf ya bila posisinya di akhir, maka bentuknya sama. Nah, sama-sama tidak bertitik ya. Namun insyaallah juga ini bukan perkara yang membuat atau ya, bukan perkara yang membuat kita bingung ya, untuk apa namanya harus membedakan ini apa sebenarnya, ya atau alif ya, tidak perlu kita bingung ya. Selama huruf itu tidak ada harokatnya, berarti dia adalah huruf mad ya. Imma dia alif wa imma ya. Jadi kalau ada bentuk huruf ya di akhir kemudian tidak ada harokat di atasnya, berarti dia adalah huruf mad. Bisa jadi alif, bisa jadi ya. Dan menyesuaikan harokat sebelumnya. Kalau kasroh sebelumnya, nah, berarti dia huruf ya. Kalau sebelumnya fathah, maka dia adalah huruf alif berarti. Kalau ada harokat di atasnya, kasroh atau dhammah ya, atau fathah, berarti ya secara yakin kita katakan itu adalah huruf ya. Ya. Ada bentuk huruf ya, ada fathah di atasnya, ya pasti kita baca huruf ya. Tidak ya, mungkin itu alif ya, karena alif adalah huruf yang tidak bisa menyandang harokat ya, alif adalah huruf yang tidak bisa menyandang harokat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pelajaran 42 ini sudah kita baca belum? Sudah ya. Huruf wawu berfungsi sebagai huruf mad bila dia sukun dan yakni menyertai atau tertulis setelah harokat dhamma ya. Baik. Kemudian alif setelah wawu ada? Ini sudah kita bahas belum? Alif setelah wawu. Ya, coba kita lihat halaman 42 afan halaman 54 pelajaran 42 disebutkan pada bagian bawah bahwa huruf wawu sukun ya di akhir kata sering kali diikuti alif yang diikuti yang di atasnya ada tanda bundaran kecil ya. Alif ini tidaklah menambah ukuran mad ya. Jadi alif-alif ini yang kemudian kita kenal dalam ilmu lughah Arabiyah sebagai alif fariqah ya, sebagai apa? Alif fariqah, alif yang membedakan antara apakah setelahnya atau sebelumnya adalah wawu jama'ah atau wawu sebagai aslul kalimah. Baik. Coba kita lihat kalimat beberapa contoh pada bagian ini. Naam, kita baca fadzaqu wabala fadzaqu wabala وقالوا ما لنا فجاسوا خلالا. Kalimat fadaku ya. Setelah wawu ada alif. Waqalu setelah wawu ada alif. Fajasu juga setelah wawu ada alif ya. Alif tadi dinamakan apa dalam ilmu Arabiyah? Alif fariqah ya. Alif fariqah memberi tanda bahwa huruf sebelumnya adalah wawu jama'ah ya. Wawul jama' ya. Fajasu ya. Menunjukkan bahwasanya fi'il ini adalah yakni terkait dengan apa pelaku yang jumlahnya lebih dari dua ya, banyak. Fajasu waqalu dan mereka berkata fadzaqu dan mereka merasakan ya mereka. Baik, berbeda dengan wawu kalau dia adalah wawu asli ya. Seperti contohnya apa, kalimat apa, ada yang bisa mencontohkan kalimat atau fiil yang mana akhirnya adalah wawu kemudian wawu itu bukan jamaah, bukan wawul jamaah, contohnya apa? Sambil merojah pelajaran nahwu ya. Contohnya apa? Apa? Dawuda yadhabuna. Wawunya wawul jama'. Jadi kalau dihilangkan nunnya yadhabu, ya, wawunya bukan aslul kalimah, ya, tahu wawu jamak. Apa contohnya? Contohnya kalimat yatlu dari tala yatlu, ya. Yatlu, yatlu, ya. Ana atlu, ya. Ana atlu, huwa yatlu. Baik. Anta tatlu, nahnu natlu, wawunya jamaah bukan? Bukan, aslu, ya, aslul kalimah. Nah, kalau wawunya seperti ini, maka yang setelahnya ada alif tidak? Ada tidak? Tidak ada, ya, karena wawunya apa? Asli, ya. Contoh yang lain, da'a yad'u, ya, da'a yad'u. Baik, da'a yad'u. Ana ad'u, huwa yad'u, nahnu nad'u, anta tad'u. Ya. Setelahnya ada tidak? Tidak ada. Baik. Ini dalam kaidah Arabiyah. Ya. Namun ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, terkadang di dalam penulisan mushaf, ya, dalam penulisan mushaf, kaidah-kaidah ini kadang-kadang tidak berlaku, ya. Seperti kalimat ini, natlu, kalau antum melihat di dalam mushaf, insyaallah yang seingat ana kalimat itu akhirnya ada alifnya, ya, kalimat natlu, ya, walaupun wawunya adalah wawu aslul kalimah, namun ternyata dalam mushaf dituliskan dengan apa, kalimat apa, akhirnya dengan alif, ya. Ya, al-muhim, ini sebagai satu faedah saja bahwa kaidah-kaidah yang kita kenal, yang kita pelajari dalam Arabiyah, terkadang tidak bisa diterapkan secara sakleknya dalam penulisan mushaf, ya, yakni apa namanya, tidak semata-mata kita merasa telah menguasai ilmu tadi imla, kemudian kita asal saja menuliskan ayat-ayat, ya. Harus kita cocokkan dengan apa, dengan tulisan atau rosam dalam mushaf, apakah seperti itu tertulis, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa, atau kaidah-kaidah itu tidak bisa kita terapkan secara total dalam penulisan mushaf, karena ya demikian, ya. Dalam penulisan mushaf ada aturan tersendiri, ya, yakni kita harus mengikuti apa yang telah tertulis dalam mushaf yang telah ditulis di zaman, yakni Abu Bakar, dan tentunya ini adalah juga salinan dari apa yang telah ditulis oleh para sahabat, para penulis wahyu di masa nubuwah. Baik, al-muhim, pelajaran kita, ya, kita fokuskan pada cara membaca. Bila ada alif ini setelah wawu, maka alif tadi tidak berpengaruh pada panjang mad. Panjang mad tetap dua harokat, ya. Panjang mad tetap dua harokat, ya. Kemudian kita dapati tanda khusus di atas alif, ya. Tanda ini bukan hanya pada apa, alif ini, ya. Terkadang di atas huruf yang lain, di atas wawu, di atas ya, ya. Nah, alif ini, ya, dalam istilah apa namanya, ya, istilah ini, ya, penulisan mushaf, ya, masa kini dinamakan sifr mustadir. Sifrun apa? Mustadir, lingkaran kecil, ya, bulatan kecil yang punya maksud bahwa huruf yang di bawahnya itu tidak dibaca, ya. Jadi tanda bulatan kecil di atas suatu huruf menunjukkan bahwa huruf yang di bawahnya itu tidak dibaca. Ada dalam rosem, dalam tulisan, namun tidak dilafalkan. Baik. Seperti ini. Nah. Baik, kita lanjutkan. Fima kanu ذوقوا عذابا تابوا وأقاموا ولعنوا بما قالوا وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا راعنا ودرسوا ما فيه وأوذوا في سبيلي جاهدوا وصبروا Coba diulangi baris keempat wada rasul. Baik. Baris keempat contoh yang pertama apa? La taqulu ra'ina. Ya. Sedangkan yang sebelumnya apa? La taqul ra'ina ya. Iya. Sedangkan sebelumnya disebutkan contoh yang sama ya, yang sama dengan baris ketiga kolom kedua yang kolom sebelah kiri, sehingga pada cetakan yang terbaru ya untuk menambah contoh saja sehingga tidak mengulang contoh sebelumnya, kita ambil contoh yang lain ya. Baik. Qamu kusala. Baca. Qamu kusala. Ya. Labas. Enggak masalah ya. Baik, kemudian baris terakhir ya, kolom kedua. Dakhalu ala Yusufa. Dakhalu ala Yusufa. Kanu yusari'una. Baik. Nah, demikian pelajaran tentang alif setelah wawu. Kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Dituliskan di atas bahwa wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil. Nah, ini lanjutan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang adanya alif kecil. Ya. Alif ada yang ditulis kecil sebagai simbol saja, bukan huruf yang termasuk dalam rasmul mushaf ya, namun hanya sebagai tanda tambahan ya, alif kecil ya, yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka juga ada ya kecil dan wawu kecil ya. Huruf ya dan wawu yang zaidah ya, ditambahkan dalam apa namanya penandaan atau tanda-tanda baca dalam rasmul mushaf. Ya, alif kecil atau ya kecil dan wawu kecil juga kita dapatkan dalam banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan fungsinya adalah juga seperti fungsi huruf-huruf mad, memanjangkan harokat sebelumnya, dhammah ataupun kasrah. Dan kebanyakan tanda wawu kecil ataupun ya kecil ini adalah setelah huruf ha dhamir. Ya, kebanyakan tanda ya kecil ataupun wawu kecil adalah setelah apa? Ha dhamir, hu atau hi. Ya, hu atau hi. Baik. Nah, coba kita baca. Bihi iqra'u. Kenapa huruf ha kita panjangkan? Ya. Jawabannya ya karena setelahnya ada ya kecil. Jadi cara membaca seperti yang ditulis setelah tanda sama dengan itu. Ba kasrah, ha kasrah nyambung dengan ya. Lahu. Kenapa dhamir ha yang dhammah tadi kita panjangkan? karena ada wawu kecil. Jadi cara membacanya seperti tadi, ya seperti yang ada ya, pada sebelah kiri tanda sama dengan lam fathah ha dhammah, sambungkan langsung dengan wawu sukun lahu. Ya, bedanya apa? Kalau yang kita tuliskan ya dan wawu itu sebagai tanda apa, simbol kecil ya, simbol atau tanda yang kecil itu apa, dia akan berfungsi sebagai apa, sebagai huruf mat ketika kita membaca wasol ya, ketika kita membaca apa, wasol. Adapun kalau kita berhenti pada kalimat-kalimat ini, maka huruf wawu kecil ataupun ya kecil tidak kita baca. Bihi kalau kita wakofkan maka menjadi apa? Bi. Ya. Lain dengan bihi yang tertulis ya-nya sebagai huruf yang marsum, yang tertulis bersambung dengan huruf ha sebelumnya. Ya, kalau kita wakofkan ya, huruf ya tetap kita baca. Bihi, ya kan? Lahu ya, dengan wawu kecil setelahnya, yakni kita tuliskan sebagai simbol huruf ya, maka saat waqaf huruf tadi tidak berlaku ya, kita baca lah. Nah, itu saja. Baik, kita baca berikutnya. Fa'aqamahu, kitabahu, عذابه شرابه فآمن له. Coba antum ulang lagi. Faqamahu baik. Andai kata kita wakofkan, misalkan kita berhenti pada kalimat-kalimat tadi, apa jadinya? Huruf wawunya dihapus ya. Fa'aqamah kitabah syarabuh fa'amanalah. Itu andai kata kita wakofkan. Ini insyaallah pelajarannya nanti pada juz yang keempat. Berikutnya, syakilatihi في زينته رسوله بيمينه بشماله. Ulangi. شاكلته طيب له ناصحون صد يا بدكان صد رسين ناصح ناصحون له ناصحون له لحافظون به فؤادك فكفروا به. طيب ulangi. له نعم أوتي كتابه بيمينه Nah, coba kalau kita wakofkan bagaimana? Yaminih. utiya kitabahu bishimalihi. Baik. Demikian tanda wawu kecil dan ya kecil. Tadi kita sebutkan bahwa tanda ini kebanyakan ada setelah ha dhamir, ya. Namun tentunya juga ada pada kata-kata yang lain, walaupun dalam jumlah yang tentunya terbatas. Ya, misalkan kalimat Dawuda, ya, kalimat Dawuda huruf wawu yang dhammah panjang, lalu setelahnya ada wawu kecil, ya. Atau Wawuna, ya. Wain fathah alif wawu dhammah, kemudian ada wawu kecil. Kalimat an-nabiyina, ya, kalimat apa? An-nabiyina. Kalau antum lihat dalam mushaf, maka huruf ya ada berapa? Satu saja. Alif, lam, nun, ba, kemudian ya dan nun, ya. Bukan dua ya, ya kasroh, ya sukun, tidak. Tapi apa? Ya-nya satu saja. Ya-nya satu, ya tasydid, kasroh, lalu ya yang berikutnya dituliskan sebagai simbol saja, ya kecil numpang di atasnya. Al-muhim, nah ini nanti ya mungkin pada saatnya kita akan temui. Ya, al-muhim kita tahu di sini bahwa ada simbol-simbol khusus, ya, wawu kecil dan ya kecil. Nah, apakah seperti ini semua dalam mushaf, ya? Atau kita akan dapati wawu kecil dan ya kecil dalam semua mushaf? Ya, tidak, ya. Dalam cetakan Saudiyah seperti ini cara penulisan mad yang apa namanya yang terjadi pada hak dhamir, ya, adalah dengan memberikan tanda wawu kecil atau ya kecil setelahnya. Dalam cetakan Depak Indonesia atau yang lainnya, maka tandanya dengan apa? Dhammah yang dibalik, ya, atau dengan kasroh yang ditegakkan, ya, sama saja, ya. Jadi kasroh tegak ataupun dhammah terbalik ini fungsinya sama dengan wawu kecil ataupun ya kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pelajaran ke-43. Ya, ini ada materi sisipan. Yang pertama tentang ta' marbutoh, yang kedua tentang tanwin. Apa ta' marbutoh itu? Ta' marbutoh adalah lawan dari ta' mabsutoh, ya. Ta' mabsutoh, ta' yang dihamparkan, ya. Jadi bentuknya adalah huruf ta' yang dihamparkan seperti ini. Ya, huruf ta' ma'ruf, ya. Kita kenal itu namanya ta' mabsutoh. Ta' marbutoh, ta' yang ujung-ujungnya saling dikaitkan, ya, sehingga berbentuk huruf ha, itu ta' marbutoh. Bedanya apa? Bedanya antara ta' marbutoh dan ta' mabsutoh adalah saat waqaf saja, ya. Saat waqaf maka ta' marbutoh dibaca sebagai ha sukun, ya. Misalkan al-qari'atu, mal-qari'atu, ya. Kalau kita waqafkan maka berubah menjadi ha, al-qari'ah, mal-qari'ah, ya. Namun kalau bentuknya ta' mabsutah, maka saat waqaf dia tetap kita baca sebagai huruf ta. Baik, wallahu a'lam. Coba kita baca faqirata, fajarati, jariyatu, qatarata, nadhirata, lumazati. Coba dibaca faqirata. Baik. Washiyati, رقبة هامدة سفرة ناصبة بررة ulangi ghasyah jathiyatu walidati aliyata hamiyatu nasiyatu nasiyati qadhiyata. Baik, demikian tak marbutah. Yang kedua, sisipan yang berikutnya adalah tanwin. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada tanwin, ya, kita akan membaca beberapa contoh yang mana kalimat ini mengandung nun sukun pada bagian akhirnya. Ya. Di akhir dengan nun sukun. Baik, coba kita baca. Ini cara membacanya adalah lan, ya. Lam fathah nun sukun, lan. Coba baca lan. Dan ingat, huruf nun memiliki sifat tawassut dan sifat gunnah. Ya, sifat tawassut, sifat mengalirnya suara beberapa saat. Ya, seperti misalkan huruf lam, al, l. Ya, ini sifat mengalir namanya. Dan itu sebenarnya otomatis saja, tabii saja, ya. Tanpa kita yakni punya upaya yang berlebih, ya, memang huruf lam kalau kita sukun ya akan berjalan suaranya al, ya. Al gitu ya, seperti itu. Mim, coba am, otomatis ya. Coba sekarang huruf hamzah disukun, ba, berhenti atau jalan? Berhenti. Itu juga secara tabii, secara otomatis ya. Huruf nun termasuk huruf yang mutawassit, yakni akan berjalan beberapa saat suaranya. Baik. Dan selama itu pula ya ada gunnah, ada suara dengung. Lan, coba. Lan. Lan. Ya, secukupnya. Lan. Lan. Ya. Nah, itu sifat tawassut. Ya. Walaupun begitu kadang ya, kadang-kadang ada saja yakni kekurangan ya, misalkan nun dibaca tanpa memberikan aliran suara. Lan, ya. Man, an. Jadi suaranya di apa? Disamakan dengan huruf tadi yang semisal hamzah atau kaf ya, yang suaranya langsung berhenti ya. Huruf nun sebaiknya diberi sifatnya ya, yaitu sifat mengalir suaranya. Baik. Nah, kita lihat pelajaran 43 ya, sisipan yang kedua. Lan, man, an, min, in, kun, idan, akun, kaman, afamin, waliman, lakin. Nah, ini pengantar untuk masuk pada inti sisipan ini, yaitu tentang tanwin ya. Tanwin, tanwin adalah masdar dari apa? Nawwana, yunawwin, tanwin ya, membaca nun ya. Nawwin ini membaca nun, yakni tanwin maksudnya adalah suara nun sukun. Suara nun sukun di mana? Di akhir kalimah. Jadi tanwin adalah selalu posisinya di mana? Akhir kalimah. Naam. Tanwin suara nun sukun di akhir kalimah ya, yang ditandai dengan ya, ditandai dengan apa? Dengan harokat yang ganda. Ya, baik. Sehingga kita mengenal adalah ada dhammatain, dhammah, tanwin dhammah ya, kasratain, tanwin kasrah, fathatain, tanwin fathah. Nah, cara membacanya seperti tadi kita membaca nun sukun, ya, ada sifat tawassut, ada sifat gunnah. Baik, tun, ya, seperti itu. Tin, ya. Dan, baik. Basharun, ya. Ahadun, ya, coba lihat perbedaan sedikit bentuk dhammah tanwinnya, ya, ada dhammatain yang tertulis seperti itu beriringan, ya, berjajar, ya, ada dhammatain yang bentuknya agak beda sedikit, ya, dhammah kemudian di atasnya ada apa, yakni ada goresan, ya. Baik, semuanya adalah dhammatain, ya, atau tanwin dhammah. Ashirun, maradin, dhahabin, kutubin. Baik, lihat baris ketiga, muniban, ya, tanwin fathah, panjang atau pendek, ada huruf alif setelahnya. Baik, jadi alif tidak mungkin bergabung pembacaannya dengan fathah alif, ya. Alif dan tanwin tidak mungkin bersatu dalam pelafadan. Kalau kita memfungsikan tanwin, alifnya jelas juga kita tidak akan kita fungsikan. Ya. Ya, kalau kita fungsikan tanwin, maka alif tidak berfungsi. Kalau kita ingin memfungsikan alif, tanwinnya jangan dibaca. Ya. Itu terjadi ketika waqaf muniban. Kalau waqaf, tanwinnya hilang, muniba. Ya. Muqidan. Kalau waqaf, muqida. Ya. Muhiqan. Iqra'u. Kita ulang, ya. Muniban, muqitan, muhitan, ghilawun, ghi. Huruf ghain juga punya sifat tafkhim. Jangan lupa berikan sifat tebal pada ghain. Ghi. Ghilawun. Huruf lam jangan terburu-buru kita berikan untuknya sifat tebal. Ghilo, ya, ghilo, tapi ghilawun. Tebalnya nanti setelah kita atau saat kita mengucapkan vo, ya, ghilawun. Ghilawun, bukan ghilawun. Ya, ghilawun. Shidadun. Shihabun. Coba lihat baris terakhir, ya, baris ke-6. Ya usan, fakhuran, ghafuran, aliman, wabilan, aziman. Coba ulangi. Ya usan, barakallahu fikum. Demikian tanwin. Insyaallah ini juga sih mudah belajarnya. Khawatir fillah rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu bacaan apa? Bacaan lin. Ya. Bacaan lin adalah bacaan fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun. Ya. Judul ini mengingatkan kita kepada sifat lin. Ya. Sifat lin maksudnya adalah sifat mudahnya terucapnya huruf. Mudah terucapnya huruf. Ya dan wawu. Ya. Taib. Yakni terucap dengan mudah tanpa beban. Ya. Ya sukun dan wawu sukun akan terasa mudah kita baca. Seakan tanpa beban. Ya. Berbeda dengan huruf lain, ya, huruf dal, coba antum baca sukun huruf dal, ad, ya, ada rasa fuklah, berat pada lidah, ad, ya. Huruf ba, coba antum baca, ad, ya, terasa berat, ya, baik, maksudnya secara nisbi ada sisi beratnya, bila dibandingkan dengan huruf ya sukun coba. Ai. Au. Lebih mudah, lebih ringan. Apalagi kalau sebelum huruf-huruf ya atau wau itu adalah harokat dari jenisnya. U. Coba. I. Ini lebih mudah lagi. Seakan kita tidak mengusapkan wau atau ya. U. Seakan hanya mengusapkan hamzah dhamma. I. Seakan kita hanya membaca apa? Hamzah kasrah. Baik. Nah, itulah sifat lin. Nah, sifat lin ini ada pada huruf wawu, ada pada huruf ya, sekaligus huruf alif. Ya. Huruf alif juga ya otomatis punya sifat lin. Nah, tapi kalau bacaan lin ya, bacaan lin adalah khusus pada huruf wawu dan ya. Sukun yang sebelumnya fathah. Au ai ya. Au ai. Ini bacaan lin. Ya. Kalau sifat lin lebih luas. Namun kalau bacaan lin ya hanya melibatkan wawu dan ya sukun yang sebelumnya fathah. Nah. Nah, kita baca au. Kembali pada makhraj wawu yaitu mana? Syafatain, dua bibir. Sehingga diupayakan kita memang merasakan ada sesuatu pada bibir kita, getaran atau tekanan pada saat kita mengucapkan bacaan lin ini. Au. Ya. Bau. Dau. Ya. Kalau belum terasa, ya, ya berarti mungkin belum sempurna. Wau belum terucap dari makhraj yang benar. Misalkan au, ya. Tau. Ini anak belum merasakan ada getaran atau tekanan. Au atau tau, tau belum. Tapi ya, seperti ini yang benar, yang lebih tepat tau, bau, au. Ya, ini memang huruf wawu. Ya, wawu asalnya dari bibir. Ei. Ya, terasa pada bagian tengah lidah. Ya, ei. Dai. Dai. Ya. Kalau belum terasa, ai. Ya. Dai. Dai. Ini belum sampai pada makhraj yang sesungguhnya. Baik. Dan seperti namanya, bacaan lin, jangan kita buat berat, ya. Sehingga kita baca huruf wawu dan ya ini seperti huruf-huruf yang berat. Contoh bacaan yang kurang tepat juga ya, memutus suara wawu atau ya, ya. Misalkan nah kita baca dulu contohnya. Zuna. Zuna. Zauna. Zauna. Tina. Tina. Daina. Daina. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Ya. Tadi yang saya maksudkan ya, membaca bacaan lin kurang tepat ya, ya tidak menerapkan sifat lin pada huruf wawu dan ya. Contohnya seperti ini, zauna ya, putus wawunya. Zauna atau daina ya, terasa berat pada lidah ataupun bibir. Ya, biarkan dia mengalir ya, dibaca seperti halnya atau seperti sifat yang ada padanya, sifat lin ya. Zauna. Ya, jauna. Baik, dan seterusnya. Contoh berikutnya, ya tiru. Ya tiru. Tairan. Ya dhiqu. Ya dhiqu. Dhiqin. Ya milu. Ya milu. Mailan. Mailan. Saufa. Saufa. Khaufa. Khaufa. Laula. أوفى روح لوح خيرا ضيرا هونا حيران شيطان أيمان هيهات آووا نادوا عتوا Lanjutkan dulu halaman berikutnya. Asau. Asau. Huruf shad tebalkan. Jangan sampai kita lupa menebalkan shad sehingga menjadi asa. Asau. Asau. Sangat beda artinya asau dengan asau. Mawdunatun. Mawqudatin. Maimanatan. Maisaratin. Ghulamaini. Ghulamaini. Yatimaini. Waliwalidayka. عامين كاملين ya, huruf yang terakhir kalau tidak ada huruf mat lagi ya jangan dipanjangkan. Contohnya tadi kamilain, jangan, nunnya pendek, kamilain ya. Baik, baik, berikutnya wahadainahu صالحين أوليان شفتين يا ويلتا يا ليتني شهيدين موفورا موعود موزون. Coba ulangi baris terakhir. Ya laitani. Ya laitani. Insyaallah bisa ya. Nah, adapun yang berikutnya pelajaran 45 dan 46. Nah, ini memperkuat insyaallah taala dengan contoh-contoh yang lain ya, memperkuat tentang akan kemahiran kita membaca mat ya, baca bacaan lin, membedakan mana yang panjang mana yang pendek ya, dan juga menerapkan bacaan lin dengan benar. Baik ya, fadhol ana minta ya masing-masing secara bergilir membaca satu baris sambil kita koreksi bersama. Modal. Ya, kita sekarang membuka pelajaran 45. Ya. Modal. Panjang mana? Ahsan, betul. Lihat. Baik, sempurnakan. Kalimat fauzan wawunya dibaca dari bibir. Fau. Nah, ya. Baik, sempurnakan huruf wa. Wi, bacalah dengan tebal. Wi. Coba. Wi. Wi. Ya, kalau tidak tebal sama dengan dal. Wi. Yang ini huruf apa? Wa. Wi. Wi. Ya, gitu. Belum. Belum. Aywa. Tinggal sekarang huruf nun pada haulaini harus pendek. Yakni harus cepat berpindah ke huruf kaf. Haulaini kamilaini. Kami. Aywa, barakallahu fiik, Hasan. Cukup. Jadi karena ini contoh-contohnya sudah lebih dari satu kalimah, ya, sudah dua kata, tiga kata, maka ya memang dibutuhkan kecermatan yang lebih tentunya dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya yang mungkin kebanyakannya hanya satu kata saja, ya. Jadi kita sebaiknya ya, atau memang diharapkan bisa membaca kalimat-kalimat ini seperti satu rangkaian yang tidak terpisah, ya. Seperti kalimat tadi yang di awal tadi, qaba qausaini. Ya, diusahakan kita baca tidak memisah-misah kalimat. Kita baca satu rangkaian. Qaba qausaini gitu, ya. Jadi ya, diusahakan bagaimana caranya, ya. Saufa itu memang satu kata, yura kata yang lain. Namun dalam bacaan diusahakan apa? Terangkai. Saufa yura gitu. Baina yadaihi. Baik. Kalau tidak langsung dirangkai biasanya menimbulkan apa? Kiruan, ya, yang pendek dibaca panjang. Baina yadaihi, ya. Qaba qausaini atau contoh yang lain yang semisal sawta adabin jadi panjang. Baik, barakallahu fikum. Nah, kalau kita masih belum mahir sebaiknya kita menggunakan martabat yang paling pelan, ya, bacaan yang pelan, ya. Qaba qausaini, ya, dengan tempo bacaan yang kira-kira kita bisa menserasikan antara penglihatan dan pelafadan, ya. Bacaan kita, mata kita dan lafaz kita bisa serasi, ya. Kalau kita dengan tempo cepat sementara mata kita lebih lambat, ya, tadi jadinya seperti, ya, tadi yang panjang ya jadi pendek atau sebaliknya. Ya, baik, kita lanjutkan. Hadap. يَوْمَ يَقُومُ الْمُصَلِّينَ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ أحسن شكرا contoh pertama ulangi. Qala. Ya, jangan di penggal-penggal. Qala, ya. Qala ya laitalana. Sambungkan suaranya. Ya. Qala ya laitalana. Terus contoh kedua ulangi. Ya laitalana. Ahsan, ya, cukup. Lalu berikutnya yang akrab, yang paling dekat sana apa sana dulu? Sana dulu, ya. Ulang lagi dari awal. Abbas, ulang lagi. Wala. Ya, dari awal. Dari contoh awal. Wala ya. Huruf wawu sepertinya terlalu cepat. Lau mata, ya. Lau mata, ya. Dengan tempo yang tadi antum pakai, nah, tadi masih terlalu cepat, ya. Belum terpenuhi haknya sebagai satu huruf sukun. Lau mata, ya. Wala yakhafuna lau mata. Lagi. Setelah huruf ta, apa ini? Huruf ya atau alif? Alif atau ya? Ya, ya. Kalau alif tidak ada tanda apa-apa, ya. Tapi kalau ya ada tanda sukun, ya. Ya, jadi kalau ada tanda sukun itu insya Allah huruf ya. Itu adalah huruf ya, ya. Huruf ya. Jadi dibaca dawa dai. Ya. Ya, kalau alif maka tanda sukun tidak ada. Ahsan. Cukup. Allah. Sempurnakan lagi. Yang bawah. Baik. Kalimat nawi, wi, kebalkan. Wi, wi. Ya, wi. Ya. Dan mohon maaf, mulut tidak perlu dimaju dulu. Nawi langsung. Ya, tebal tapi tanpa didahului dengan nawi. Nawi. Ya. Coba. Lanjut. Ya. Qala liman haula. Barakallahu fiik, ahsan. Nah, ba'da berikutnya. Tadi masih terpisah-pisah, terpenggal-penggal. Nah, sekarang bagaimana diupayakan biar berangkai, bacanya nyambung. Kasroh. Lima. Lima, bukan lama. Lima. Lama atau lima? Lima. Ulangi, masih belum nyambung antara baina dan yadaiha. Baina yadaiha. Ahsan, lagi. Lima. Ahsan, lanjut. Belum, masih panjang wawunya. Huwa maulana. Terus. Ya, antara kalimat yang kedua dan ketiga masih belum. Bainana wa baina qaumina. Qau, bukan qu, tapi qau. Bainana wa baina qaumina. Ahsan. Belum. Fadal, lanjutkan. Sekarang halaman 58. Ya. Yang pertama ulangi, yang pertama. Yang kurang apa? Panjangnya kurang dikit. Au bi aidina. Jadi panjangnya sama dengan dal tadi. Ya, atopinya kurang panjang. Au bi aidina. Ya. Ina mau. Mau. Wau. Mau. Ya. Terus ahsan barakallahu fik. Naam, berikutnya. Ulang lagi. Zalika. Ahsan. Allah barik fiik. Ismail. Lagi, min haitsu. Musa, dua rakaat. Fa'ataina Musa. Baik, Hasan. Cukup. Lukman. Sekarang pelajaran 46. Apa sebelumnya aja? Diulang dari awal halaman tadi 58. Au bi aidina. Apa sekarang itu apa? Lagi ulangi. Qaba. Oh iya, Hasan. Ya, kita ulang dari awal pelajaran 45. Lepas. Berikutnya. Taulah adabil baca apa adanya dulu. Tanwin baca apa? Nah, sekali lagi sauqa. Barakallahu fiik. Hasan. Nah, ba'da berikutnya. Coba didekatkan dia. Yauma yakumu bi musayfirin wa manjiyati awrati. Lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Yauma yakumu u yaqu qa u yaqumu. Yauma yakumu فضل huruf nun masih panjang. Pendekkan. Pendekkan ya. Wala yaquluna lauman. Masih terlambat dari huruf kaf pada laka kepada huruf fa berikutnya, masih kurang cepat. Setelah huruf ta apa? Wawu atau ya? Dawata. Ini setelah huruf ta apa? Wawu atau ya? Berarti dawatau. Itu. Coba lihat lagi. Wawu atau ya itu? Ya. Ya berarti? Ya berarti. Ahsan. Berikutnya. Abang. Kurang sedikit. Ayo, ini ada berapa kalimat? Ada berapa kata? Tiga ya, tiga kan? Wairo nazirina inahu. Ya, baik. Ketika berpindah dari kalimat yang satu ke pada kalimat berikutnya, usahakan tepat dalam panjang pendek. Ya, cepat juga ketika pendek ya langsung pindah ke huruf berikutnya. Ghairana langsung ghairana atau nazirina inahu ghairana inahu غيرنا dari ghaira kepada nadhirin sudah betul. Sekarang dari nadhirina inahu masih belum. Nadhirina inahu. Nadhirina inahu. Masih panjang. Nadhirina masih panjang. Nadhirina inahu. Nadhirina inahu. PR ya. Nah, sekarang coba saya tanya dulu. Yang panjang mana saja? Nah, betul. Ya, tinggal topiknya, tinggal penerapannya. Tapi minimal sudah tahu mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, sekarang coba antum baca lebih pelan lagi. Lebih pelan lagi. Ghayra nadhirina inahu. Coba. Ghayra nadhirina inahu. Baik, lanjut. Takunu alaihi wakila. Baik, yang panjang mana saja? Ku. Ku. Ahsan. Itu aja kan? Ahsan. Lanjutkan. Qala liman haulahu. Ahsan. Yang panjang mana? Sama? Hau. Hau panjang. Hunya. Yes. Coba sekali lagi. Qala liman. Qala liman. Aywa. Antum terasa kurang tepat di sini, terasa tidak? Lamnya jangan panjang. Kolali. Ahsan, betul, ya, betul. Ahsan, cukup. Begini. Ahsan, sekali lagi. Dari kata cukup. Berikutnya. Yang terakhir ulangi. Wa ataina. Wa ataina Musa. Panjangnya cukup dua rakaat. Tadi masih panjang kan? Wa ataina Musa. Wa ataina Musa. Tai ini juga kurang panjang dikit malah. Wa ataina Musa. Wa ataina Musa. Ahsan. Sekali lagi dari awal. Wa min haitsu. Cukup. Berikutnya. Sekarang kita masuk pelajaran baru, pelajaran 46. Ya, contoh-contoh berikutnya dibaca pelajaran 46. Rufiahnya sukun atau fathah? Wali, wali atau wali, wali ya? Wali ya atau wali? Wali ya. Ya. Ulang. Lagi. Fiha cukup dua harokat. Wali ya fiha. Ain atau hamzah? Ma'a atau ma'a? Ya, sekali lagi. Kalau ahsan cukup. Ini kalau ganti ain salah. Ya. Baik. Bal. Baik, diulang yang pertama, contoh pertama ulangi. Yang panjang mana saja? Ah, panjang nggak? Ada, panjang. Ayo, ulangi. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Wala yasiruna ilaikuma hayhatan ma'tu lagi. Ulang lagi. Fala yang silun. Fala yang silun nilai kuma. Sayyidatul Mahsuhatun. Ahsan, cukup. Barakallahu fiik. Berikutnya. Fadal. Baik, ulangi yang pertama. Yang pertama tadi agak keliru, panjang pendek. Nah, kana, nun pendek. Wa kana baina. Qawa tanpa tasdid. Ayo, lagi. Nah, masih ada tasdidnya. Qawa, jangan ditasdid. Qawa. Iya. Saya lagi. Ayo. Ahsan, cukup. Hadal. Ya. Baik, lagi. Ya. Yang kedua. Ya, terus. Nah, ini termasuk kesalahan jari. Ya. Salahnya fatal nih kalau labisu dibaca labisu, labisu. Nah. Tadi setelah ba itu huruf apa? Ra atau sin atau syain atau syin? La. Ayo, ini baru betul. Ya, la bisu, alah. Malabisu ghairu sya'atin. Labisu sa su. Malabisu su. Ahsan, ya. Malabisu ghairu sya'atin. Ahsan, betul. Ya, dan monggo, Pak. Halo. Sekali lagi, akhafu. Akhafu min asfain. Wa huwa yakhawu asfain. Baik. Sam. Ada yang lain yang belum? Operator. Fajar. Fajar. Halaman berikutnya, Mas Fajar. Halaman 59. Oke, Mas Fajar. Sekarang coba lebih pelan. Sudah pelan, Pak. Ya. masih bisa dipelankan lagi dengan apa martabat atau tingkatan bacaan yang paling pelan coba. Li yuriyahuma coba. Ahsan. Jadi ketika cepat ya, seperti tadi ya ini ukuran harokatnya lebih pendek ya, ketika lebih pelan berarti ukuran harokatnya lebih panjang. Ahsan. Cukup. Cukup. Nah, coba kita lihat halaman 59 ya. Kita ulang tadi apa yang dibaca Fajar. Li yuriyahuma sawatihima. Li yuriyahuma sawatihima. Ada berapa tempat bacaan mat di sini? 1, 2, 3 ya, 3 huruf yang dibaca panjang. Qala dzalika baini wa bainaka. Ulangi. Berapa bacaan mat? 3. Berapa bacaan lin? 2. Hasan. Wa aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Berapa bacaan mat? Tidak ada. Tidak ada bacaan mat. Baik, bacaan lin ada 2, ra'aitu dan kaukaban. La'ala hudan aw fi dhalalin. Berapa bacaan mat? 1, 2. Bacaan lin ada 1, aw. Bacaan mat ada 3. La'ala aw fi dhalal. Likai la yakuna 'alaika harajun. Ulangi. Likai la, lamnya panjang tidak? Ya, jadi bukan likai la yakun, panjangkan. Likai la yakun. Ya. Likai la yakuna 'alaika harajun. Ulangi. Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ulangi. قال يا قوم ليس بي ضلالة. قال يا قوم ليس بي ضلالة. قلنا. قال يا قوم ليس بي ضلالة. وما كان معه من إله. وما كان معه من إله. قلنا. فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى فقضى عليه. كيف يواري سوءة أخيه أخير أخي يا أخي أخي كيف يواري سوءة أخيه طيب nah, demikian bacaan atau pelajaran tentang baca lin ya, bacaan lin fathah bertemu ya sukun atau bertemu wawu sukun ya. Baik. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. 6. Insyaallah cukup ya. Cukup. 6. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Yang berikutnya pelajaran yang akan kita tempuh adalah tentang huruf-huruf yang lain ya. Setelah kita mempelajari alif, sukun, ya sukun, wawu sukun, maka yang berikutnya adalah huruf-huruf yang lain dan insyaallah kita juga akan dahulukan yang lebih mudah atau yang relatif lebih mudah ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma.